Ibn Mughirah, Ibn Batisbah, Al-Yusir, Mawlaahu, Al-Bukhari, Rahimah, lalu dia mengecek dan memurajaah sesuatu yang telah didengarkan tersebut sampai dia mengetahuinya. Di dalam hal ini, Imam Abu Hurairah rahimahullah ta'ala hendak menyebutkan bahwa di antara salah satu adab dalam menuntut ilmu yang dibolehkan bagi seorang thalibul ilmi dan bahkan dianjurkan apabila seorang menuntut ilmu tersebut dalam belajarnya ketika dia mendengarkan sesuatu dari gurunya dari ilmu yang telah disampaikan, lalu ada beberapa hal yang menjadi iskal yang belum jelas bagi soal penuntut ilmu tersebut. Bagi soal murid, apakah dia belajar pada soal syekh, soal alim atau soal ustaz atau soal pengajar, yang dia ketika belajar ada hal yang butuh untuk dia tanyakan. Apakah disebabkan karena dia belum memahami dengan baik dari apa yang telah dia dengarkan tersebut, atau ada hal-hal yang perlu dia istisqa, diperjelas, karena dia mendapatkan penjelasan dari gurunya. Maka kembali bertanya atau melakukan cross-check kepada guru yang mengajarkan ilmu tersebut kepadanya, maka ini hal yang diperbolehkan dan bukanlah satu hal yang tercela bertanya dalam perkara-perkara yang bermanfaat dari apa yang telah dia pelajari, lalu masih ada hal-hal yang tersamarkan dan dia tidak memahami dengan baik, maka boleh bahkan dianjurkan baginya untuk bertanya kepada gurunya. Dia seperti yang dianggap oleh sebagian mereka bahwa soal murid ya sudah mendengarkan saja, tidak perlu bertanya. Kalau seorang guru menyampaikan sesuatu dari hukum-hukum di dalam Islam, maka tidak perlu bertanya tentang dalilnya atau yang semisalnya. Maka ini tidak benar. Justru seorang ketika dia mempelajari nama Allah Subhanahu wa Taala, tujuannya adalah untuk at-tafaqquh fi din, menjadi seorang yang faqih. Dan seorang yang faqih yaitu orang yang memahami apa yang dia dengarkan, apa yang telah dia belajar. Bahkan itu adalah ilmu yang sebenarnya. Al-ilmu huwa al-fahm. Ilmu itu adalah pemahaman. Bukan ilmu itu hanya sekedar menghafal lalu tidak mengerti apa yang terkandung pada apa yang telah dihafal dari kitab Allah atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini bukan ilmu yang sebenarnya. Seperti al-himar yahmilu asfara, keledai yang membawa buku-buku di atasnya, dia hanya membawa buku tapi tidak tahu apa isinya. Ini bukan ilmu. Akan tetapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang ketiga seseorang mempelajarinya dia benar-benar memahami, memahami apa yang dia belajar, memahami apa yang yang dia dapatkan dari seorang guru. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orang yang paling berilmu disebabkan beliau orang yang paling faham, yang paling memahami apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu ma'asyarat rahimakumullah, apabila seorang murid, seorang thalibul ilmi ada hal-hal yang menjadi isyam, sesuatu yang perlu ditanyakan pada gurunya, maka dia sampaikan. Dan itu bukanlah suatu celaan. Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam, telah memberitakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam. Abu Maryam ini bernama Al-Hasan Al-Jumahi Muhammad, dan dia berasal dari Mesir. Sa'id bin Abi Maryam, dia termasuk orang yang thiqah. Qala akhbarana Nafi' ibn Umar, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Nafi' bin Umar Al-Jumahi, dia berasal dari Makkah. Qala haddatsani Ibnu Abi Mulaika, Ibnu Abi Mulaika, dia bernama Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika Abu Muhammad, dan Abu Mulaika ini adalah kunyah dari kakeknya. Beliau sendiri bernama Abdullah bin Ubaidillah, dan beliau dari kalangan tabi'in. Salah satu dari ucapan Abdullah bin Abi Mulaika yang masyhur, di mana beliau mengatakan, "Laqitu malakina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulluhum yakhsha ala nafsihi nifaqa." Aku telah bertemu dengan 30 sahabat. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mereka semuanya mengkhawatirkan pada diri mereka sifat kemunafikan. Ini termasuk di antara ucapan yang masyhur yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahwa beliau dari kalangan tabi'in kabir, tabi'in yang banyak bertemu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Anna Aisyah zauj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Aisyah zauj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, Aisyah ummul mu'minin as-siddiqah bintu siddiq radhiyallahu anha, itu yang paling disintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan disebutkan di sini zaujan nabi, bukan zaujada. Sebab yang sahih, yang fasih di dalam bahasa Arab, boleh disebutkan kepada seorang istri zaujun tanpa tak. Seorang misalnya mengatakan kepada istrinya zauji, bukan zaujadi. Itu kalimat yang fasihah. Sebagaimana seorang istri juga boleh mengatakan kepada suaminya zauji, yang artinya suami saya. Suami bisa mengatakan kepada istri juga zauji. Nah, tanpa tak. Dan ini yang fasih. Hanya saja dalam ilmu warisan, biasanya para ulama untuk membedakan antara suami atau istri, maka ditambah pada istri itu tak zaujatun. Nah, ya, adapun di dalam bahasa Arab itu sendiri zauju itu bisa disebut untuk suami juga untuk istri. Makanya disebut di sini anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu, bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam apabila beliau tidaklah beliau mendengarkan sesuatu yang beliau tidak memahaminya, melainkan beliau menceknya, dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta ta'rifahu, sampai dia mengilmuinya, mengetahuinya. Nah, maka di dalam hadis ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau sebagai seorang penuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memanfaatkan kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan beliau apabila beliau mendengarkan sesuatu lalu beliau belum paham, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sih? Nah, di sini menunjukkan bahwa dianjurkan bagi seorang muta'allim, seorang yang belajar, apabila ada yang tidak difahami, dia berusaha untuk memahami. Apakah bertanya langsung kepada guru yang mengajarkannya atau bertanya kepada teman-temannya. Jangan dia membiarkan dirinya meninggalkan majlis dalam keadaan dia tidak paham, dengan alasan yang mungkin nanti paham sendiri. Nah, ini kurang baik bagi seorang thalibul ilmi. Dia duduk di majlis ilmu dan dia mendengarkan, dan ada hal-hal yang dia tidak paham lalu dia biarkan dia dalam kejahilannya. Jangan sampai demikian. Hendaknya seorang ketika dia duduk di majlis ilmu, dia berusaha untuk memahami apa saja yang dia dengarkan. Apabila ada hal-hal yang menjadi problem bagi dia, dia belum paham betul yang dia dengarkan dan yang disampaikan kepada dia, maka dia berusaha untuk mencari tahu. Apakah dia langsung bertanya kepada yang mengajar atau kepada teman-temannya, teman duduknya, atau yang lainnya. Maka ini termasuk adab yang baik bagi seorang thalibul ilmi. Bahkan merupakan satu hal yang kurang baik bagi seorang thalibul ilmi membiarkan diri dalam keadaan tidak mengerti. Ya, sehingga itu akan menyulitkan bagi dia suatu saat nanti. Karena seorang ketika dia belajar, dia tidak hanya mencukupkan untuk dirinya sendiri ilmu tersebut, tidak hanya dia sendiri yang mengambil manfaat darinya. Nah, tapi dia butuh untuk menyampaikan kepada yang lain. Karena itu merupakan satu keutamaan memberikan hidayah kepada seorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada yang melalui kita, pada saat kita menasihatinya, mengajarkan kepada dia satu dua ilmu, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Itu kebaikan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, untuk menyempurnakan seorang thalibul ilm pada saat dia menuntut ilmu, dia berusaha memahami betul. Ya. Oleh karena itu dalam menuntut ilmu sebaiknya dijauhkan ada perasaan malu. La yanalu ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Nah, sebab kalau seorang itu pemalu, dia mau bertanya, ah malu. Akhirnya dibiarkan dalam keadaan bingung seperti itu. Ya, subhanallah, kalau dia bertanya, bermanfaat bagi dia. Akhirnya dia mengerti ilmu tersebut yang dia pelajari, dan dia mengerti jalan cerita kalau itu merupakan cerita yang disampaikan di dalam ilmu itu, dan memudahkan bagi dia untuk dia ajarkan pula kepada orang setelahnya, apakah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, atau suatu saat nanti dia juga akan memiliki majlis untuk diajarkan kepada yang lain. Yang demikian tidak menutup kemungkinan ma'asyiral ikhwah. Dan apabila dia tidak menanyakan hal-hal yang seharusnya dia mengerti dari ilmu tersebut, dia biarkan dalam keadaan seperti itu. Lalu kemudian pada saat dia mengajar, dia berusaha untuk memahami sendiri, keliru di dalam memahami, maka akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Dia akan menjadikan dirinya tersesat dan dia akan menyesatkan yang lain. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sangat berbahaya. Oleh karena itu, di antara adab thalibul ilmi yang baik adalah dia berusaha untuk memahami dengan baik apa yang telah dia pelajari. dia tidak keluar dari majelis, melainkan dia memahami pelajaran tersebut. Dan kita akan di sini juga keutamaan mujalasatus salihin wal ulama, keutamaan duduk bersama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan para ulama ahlul ilm. Sebab apabila seorang sering duduk dengan seorang alim, subhanallah, itu akan hilang darinya sekian banyak permasalahan. Ya, ada hal yang menjadi problem, langsung tanya kepada seorang alim, gimana hukumnya ini. Nah, mudah. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, kedekatan beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau manfaatkan untuk menjadi seorang alimatin faqihah, sehingga beliau banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ilmu ini tidak dimiliki oleh yang lainnya, khususnya dalam rumah tangga. Selain diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak diketahui oleh yang lain. Berbeda dengan para wanita yang mereka bukan dari kalangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka butuh ya mencocokkan waktu dengan waktu Rasulullah seperti yang telah disebutkan pada hadis yang kemarin. Nah, mereka meminta waktu khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam di mana Rasul memberikan nasihat dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, atau apabila mereka punya problem, mereka tentunya butuh mencocokkan waktu mereka dengan Rasulullah SAW. Kapan mereka ada kesempatan datang ke Rasulullah untuk bertanya? Tapi Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu bersama Rasulullah SAW. Maka ini juga Rasulullah Ibrahimahumullah di antara hikmah mengapa Rasulullah SAW diberikan keringanan kepada beliau untuk menikah lebih dari 4 wanita. Berpoligami lebih dari 4. Di antara hikmahnya agar kemudian ilmu itu tersampaikan, khususnya ilmu-ilmu tentang apa yang terjadi di seputar rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengajarkan ilmu tersebut Maimunah binti Harith dan para sahabiat yang lainnya. Mereka menyampaikan masing-masing dari apa yang mereka ketahui dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mereka dengarkan langsung dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara hikmah ya berpoligami Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengarkan sesuatu melainkan beliau apabila belum beliau faham, maka beliau langsung bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sebagai seorang pengajar, ketika ada orang yang bertanya kepadanya, kalau dia bisa menjelaskan, maka sebaiknya dia jelas, dia fahamkan kepada murid-muridnya, agar kemudian mereka meninggalkan majelis dalam keadaan mereka benar-benar memahami apa yang disampaikan kepada mereka dari ilmu. Lalu setelah itu, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan salah satu contoh di mana beliau bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau belum memahami dengan baik apa yang sampai kepada beliau dari ilmu. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man husiba udhiba, barang siapa yang disiksa maka dia pasti disiksa. Dan siapa yang disiksa melalui proses siksa, maka dia pasti disiksa. Maka hadis ini didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha merasakan isyar ada yang problem dari hadis ini. Nah, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah. Qalat Aisyah faqultu, maka Aisyah pun berkata, maka aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Menunjukkan bahwa apabila dia diberikan kitab dengan tangan kanannya, kitab amalannya, menunjukkan bahwa dia seorang mukmin yang beramal saleh. Sehingga apabila dia dihisab, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira, menunjukkan bahwa dia aman dari siksaan. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man husiba udhiba." Siapa yang dihisab, dia pasti disiksa. Maka ini menjadi problem. Aisyah radhiyallahu ta'ala butuh untuk menanyakan hal ini karena beliau memandang kelihatannya ada yang bertentangan antara sabda Rasulullah SAW dengan ayat ini. Bukan karena beliau menolak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sebab secara hakikat tidak akan pernah terjadi pertentangan antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu tidak mungkin terjadi pertentangan. Mustahil ada yang kontradiksi di antara kedua wahyu tersebut. Kenapa? Sebab seluruhnya datang dari Allah. Ayat-ayat itu datangnya dari Allah Jalla wa ala. Itu kalam Allah. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu yang datang dari Allah. Wa ma yanzifu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti sumbernya sama, yaitu Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha jujur dengan firman-Nya. Tidak ada kekeliruan sedikit pun terhadap wahyu Allah, terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min 'indi ghayrillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya dari selain Allah, memang betul akan terjadi perselisihan yang banyak. Kalau manusia, mungkin kita mengatakan ucapan Anda kontradiksi dengan ucapan Anda yang lainnya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, manusia tidak luput dari kelupaan, kelalaian. Ya, kadang-kadang dia mengucapkan satu kalimat pada hari ini, besoknya dia mengucapkan kalimat yang berbeda, bertolak belakang dengan apa yang diucapkan kemarin. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah disucikan dari kekeliruan. Allah disucikan dari kelupaan. Sehingga tidak ada kontradiksi sama sekali. Lalu apabila kita mendapatkan di dalam sebahagian ayat atau pada sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan terjadi pertentangan, maka jangan kita menuduh ayatnya yang keliru atau hadisnya yang salah. Namun hendaklah kita kembalikan kepada akal kita yang rendah dan dangkal. Wa ma utu min al-ilmi illa qalila. Manusia itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Maka kedangkalan ilmu inilah yang ada pada manusia yang menyebabkan kadang-kadang seseorang menyangka terjadi kontradiksi di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Satu hadis dengan hadis yang lain, namun pada akhirnya tidak terjadi pertentangan. Seperti contoh misalnya, ada sebagian mereka yang menyangka terjadi kontradiksi antara dua firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Allah Jalla wa ala menyatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Namun yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasul tidak mampu memberikan hidayah, tapi hidayah itu murni dari Allah Jalla wa'ala. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila shiratal mustaqim." Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Memberikan hidayah kepada manusia pada jalan yang lurus. Satu ayat mengatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ayat yang lain mengatakan engkau memberikan hidayah. Disangka oleh orang-orang yang memiliki kedangkalan akal tentunya dan kedangkalan ilmu, maka mereka mengatakan, wah, kedua ayat ini kok bertentangan, padahal sama-sama di dalam Al-Quran, kan? Padahal sebenarnya tidak ada yang bertentangan, sebab kata-kata hidayah itu memiliki dua makna dalam dua ayat ini, dua makna yang berbeda. Ada hidayah yang berarti hidayatu at-taufiq was-sadaq. Hidayah yang berarti memberikan taufik dan petunjuk pada seseorang sehingga dia berada di atas jalan yang benar. Ya. Nah, hidayah yang pertama ini yaitu hidayah dalam artian memberikan taufik sehingga seorang itu menjadi mukmin, itu tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hak mutlak milik Allah. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mampu memberikan taufik kepada siapapun walaupun kepada orang yang dia cintai. Oleh karena itu beliau berdakwah sekian lama. Abu Thalib pamannya yang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan hidayah, mati dalam keadaan kafir. Dalam keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah berusaha untuk membimbing Ali bin Abu Thalib sampai sebelum matinya dalam keadaan sekarang. Tapi karena hidayah itu bukan milik Rasulullah. Dalam artian pemberian taufik kepada seorang. Dan ini pula lah yang sering kita dengarkan dalam khutbatul hajat yang sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya." Siapa yang Allah berikan hidayah, taufik, tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak satupun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Ini yang pertama. Adapun hidayah yang dimaksud dalam firman Allah, wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini adalah hidayatud dalalah wal irsyad. Hidayah dalam artian memberikan bimbingan, membimbing kepada jalan yang lurus, ya. Memperlihatkan jalannya, menunjukkan jalannya. Ya. Inilah iman, ini amal soleh. Jadi hanya penunjuk jalan saja. Ini yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Itu yang dimiliki oleh para ulama, para duat. Hanya menunjukkan jalan. Adapun apakah yang mendapatkan taufik itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertentangan. Memang terjadi kontradiksi disebabkan karena kedangkalan ilmu kita. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan itu ta'aruf secara zahir, bukan secara hakiki. Hanya secara zahir dan itu sesuai dengan keilmuan seorang. Oleh karena itu disebabkan karena tingkatan ilmu manusia yang berbeda-beda, kadang-kadang sebagian ulama ada yang bisa memecahkan persoalan tersebut, ada pula yang tidak bisa. Di kalangan kaum muslimin ada yang bisa, ya, untuk mengkompromikan antara dua ayat atau antara satu hadis dengan ayat, lalu dia kompromikan bahwa makna ayat ini demikian, makna hadis ini demikian. Ada pula yang tidak mampu disebabkan karena tingkatan ilmu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Adapun secara hakikat tidak ada satu ayat berkontradiksi dengan ayat yang lain. Tidak ada ayat kontradiksi dengan hadis yang sahih. Nah, sehingga Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW bukan meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi untuk menjawab apa, untuk mendapatkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mengkompromikan antara ayat dengan hadis. Rasulullah mengatakan manfusi ba'udhi, siapa yang dihisab pasti disiksa. Berarti siapa saja kalau dia melalui proses hisab pasti dapat siksaan. Iya, itu yang baru. dari apa yang dikatakan oleh Nabi Rasul. Sementara Aisyah mengetahui bahwa ada firman Allah yang menyatakan demikian. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. Nah, di dalam ayat ini membedakan antara seorang mukmin dan seorang kafir. Seorang mukmin dia diberikan dengan kitab tersebut dengan tangan kanannya. Lalu dia dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Dihisab yang ringan. Lalu dia kembali kepada keluarga yang dalam keadaan bergembira, senang. Kenapa? Selamat dari siksaan. Lah bagaimana ini? Dia dihisab tapi selamat dari siksaan. Hadis Rasulullah menyatakan man usiba udhiba. Kalau orang itu dihisab berarti dia disiksa. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna ma dzalikal 'ardhu. Yang dimaksud di dalam ayat tersebut fasaw yuhasabu hisaban yasira. Seseorang itu dihisab dengan hisab yang ringan. Yang dimaksud ayat tersebut adalah al-ardhu, hanya diperlihatkan saja. Ya, hanya diperlihatkan. Walakin manuqisha hisabahu, akan tetapi barang siapa yang ketika dihisab dengan cara diniqash, yang dimaksud diniqash itu adalah diperiksa satu persatu dari apa yang telah dia amalkan, lalu kemudian masing-masing dari apa yang telah dia perbuat itu mendapatkan ganjaran. Itu namanya niqashul hisab. Barang siapa yang dihisab dengan niqash, maka dia pasti akan binasa. Apa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau hendak menjelaskan bahwa yang beliau maksudkan dengan hadis man husiba udhiba, barang siapa yang dihisab dia pasti disiksa, yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dihisab dengan benar-benar penghisaban. Hisab itu bagaimana? Ya. Yang dimaksud hisab itu kan ya, perhitungan. Dalam artian ya, kalau satu kebaikan maka dibalas dengan satu pahala atau 10 pahala. Nah, satu perbuatan dosa akan dibalas dengan apa? Satu kesalahan akan dibalas dengan satu dosa. Dan satu persatu diperiksa amalan-amalannya. Nah, barang siapa yang disiksa, maka dia pasti disiksa. Apa maksudnya? Kalau dia disiksa dalam artian setiap amalannya sekecil apapun itu akan diperiksa. Tidak ada yang lepas kontrol. Setiap apapun diperiksa. Nah, ya, saya beri contoh misal. Misalnya kalau seorang ingin masuk ke bandara, itu kan ada alat pemeriksaan dia. Ada alat pemeriksaan. Nah, ya, orang kalau mau masuk itu diperiksa betul, apalagi kalau sampai lewat bunyi. Nah, akan diperiksanya apa ini? Diperiksanya teliti. Ini apa? Ini apa? Ditanyakan setiap yang bunyi. Nah, ada juga ketika orang lewat karena penjaganya sudah tahu, sudah mengenal orang. Oh, ini orang malu sudah sering. Kalau setiap kali dia bolak-balik diperiksa repot juga. Nah, oh pulang masuk. Nah, bunyi nggak bunyi masuk. Ya, artinya apa? Ya sudah masuk begitu saja. Nah, pemeriksaan. Nah. Dalam proses yaumul qiyamah itu manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Nah, mereka-mereka yang kafir, yang fasik, yang fajir, ya. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab dengan cara niqash, Ya, apa itu mukas seperti tadi kita contohkan, diperiksa satu persatu apa yang diamalkan. Nah, diperiksa satu persatu. Sehingga apa saja yang pernah diamalkan di dunia itu tidak akan lolos dari pemeriksaan. Ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau diperiksa seperti ini pasti disiksa. Pasti. Nah, lalu bagaimana dengan seorang mukmin? Seorang mukmin, ya, kalaupun dia diperiksa, diperiksa seperti diperiksanya orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir, tidak akan selamat pula. Ya, tidak akan selamat. Pasti disiksa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang mukmin dengan nikash yang kita sebutkan tadi, nukisya kisah, ya. Nah, dalam artian amalan diperiksa satu persatu, tidak akan selamat kita. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak terlepas dari namanya kesalahan, sering lalai dan seterusnya, iya kan? Nah, sehingga kalau kesalahan-kesalahan kita itu diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat, wallah tidak akan selamat seorang pun dari kita. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi amalihi. Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga karena amalannya. Jadi kita masuk surga ini bukan karena amalan kita. Amalan kita itu terlalu banyak kurangnya. Tapi kita masuk ke dalam surga semata-mata karena fadlun minallah, kasih sayang dari Allah dan keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sayang kepada kaum mukminin. Maka untuk kaum mukminin Allah tidak menghisab mereka dengan cara nikash. Tapi dengan cara apa? Arf. Diperlihatkan saja kesalahannya. Jadi pada hari kiamat nanti kaum mukminin dipanggil. Ketika dia dipanggil itu diberikan hijab penutup, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui apa yang pernah dia perbuat ketika di dunia. Sehingga dialah itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah. Maka dikatakan kepada hamba yang mukmin, bukankah ketika di dunia kamu melakukan ini, diingatkan dan memorinya. Dan seorang mukmin dia mengakui semua perbuatan itu. Saya mengakui ya Allah bahwa itu adalah semua saya lakukan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Karena dia mengakui dan dia adalah seorang mukmin dan Allah rahmat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru 'alaka al-yawm." Saya menutup kesalahan kamu ketika di dunia. Di dunia saya tidak bongkar. Ya. Sehingga dia tidak dipermalukan di hadapan khalayak ramai ketika di dunia, dan pada hari ini saya akan ampuni seluruh dari kesalahan-kesalahan. Jadi diperlihatkan saja. Nah, diperlihatkan agar dia mengakui bahwa ini pernah kamu lakukan, ini pernah kamu lakukan, iya. Tapi tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ard. Ya. Dipaparkan, diperlihatkan saja. Paham ya? Nah, jadi dari sini menunjukkan perbedaan. Hisab seorang mukmin, hisab orang yang fasik, yang fajir, yang kafir, yang musyrik. Nah, di antara kaum mukminin ada yang bebas dari semua itu. Tidak ada hisab sama sekali. Apalagi siksaan mereka tidak merasakan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abbas, 70 ribu orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna jannah bi ghairi hisabin wala adab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi tidak melalui proses hisab. Langsung lewat begitu saja. Ya. Subhanallah. Orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Nah, orang yang tidak berobat dengan cara khair dan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara umum ini ada yang dikisah, tapi hisabnya ringan. Nah, hisab yang ringan ini yang disebutkan tadi, ketika dia diberikan dengan tangan kanannya menunjukkan dia berada dalam kebaikan, dan pada saat dia dikisah, tidak satu persatu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya dilipat gandakan, kesalahannya hanya diperlihatkan, ya, diperlihatkan, kemudian diampuni, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir wal fajir, maka dia akan dipanggil dan diperlihatkan tanpa hijab, diperlihatkan kesalahan-kesalahannya di khalayak, di seluruh makhluk, sehingga dia dalam keadaan malu, malu di akhirat. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka wahai Allah. Nah, maka yang menjadi syahid dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau tidak mengerti bagaimana cara mengkompromikan antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba uziba, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka beliau langsung bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di sini juga menunjukkan pentingnya kedekatan seorang dengan para ulama. Ya, sebab kedekatan seorang dengan para ulama, zalat anhu iskalatun kathira, akan hilang darinya sekian banyak problem. Kalau kita dekat dengan ulama, itu subhanallah, ya, ada problem langsung tanya syekh, apa hukumnya demikian dan demikian, apa yang boleh atau yang tidak diperbolehkan, langsung dapat jawaban. Nah, berbeda kalau kita jauh dari ulama, mau bertanya kepada siapa? Nah, cari orang-orang di sekitar kita, berani orang pakai sorban, tapi bukan ulama, hanya sorbannya aja yang besar. Nah, tapi bukan dari kalangan ulama. Ya, tapi seorang kalau bukan dengan alim subhanallah. Ya, makanya merupakan suatu kenikmatan pada masa-masa seorang menuntut ilmu dekat dengan seorang alim. Ya, berbeda ketika kita berada di tempat ini sekarang ini dengan ketika dulu berada di markaz Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. Ya, benar-benar kita merasakan. Hanya saja ya, sekarang kita baru menyesal. Dulu kenapa ya pertanyaan ini saya tidak tanyakan kepada Syekh? Dulu kenapa ya yang ini saya tidak tanyakan kepada Syekh? Kenapa? Karena memang dulu tidak terfikirkan oleh kita sekian banyak masyarakat wal masyarakat. Kapan kita menemukan berbagai problem itu? Ketika kita telah terjun ke medan dakwah, waduh banyak permasalahan. Baru sekarang kita seakan-akan berangan-angan ingin kembali dulu di hadapan para ulama. Nah, di hadapan para ulama, apakah di Yaman atau di Saudi atau di negeri yang lain yang di sana ada para ulama, penting masyarakat Muslim semua. Tapi alhamdulillah juga termasuk di antara kemaslahatan pada zaman kita sekarang ini, dimudahkannya alat komunikasi. Ya, apabila kita manfaatkan dalam kebaikan, ya, satu waktu kita bertanya kepada ulama ini, insya Allah ta'ala merupakan kemaslahatan yang besar. Kumpulkan pertanyaan, kemudian kita janjian kepada salah seorang syaikh, lalu kemudian kita bertanya kepada mereka dan mereka memberikan jawaban-jawabannya kepada kita. Ini juga penting, ma'asyiral ikhwah. Nah, sehingga hal-hal yang sebelumnya menjadi problem bagi kita akan terjawab sekian banyak, ya, permasalahan. Dan ini juga termasuk di antara manfaat daurah yang insya Allah ta'ala akan kita adakan pada pertengahan bulan Juli, ya, di mana kita berkumpul dengan sebagian para masyayikh, para ulama. Itu juga sangat bermanfaat. Problem-problem dakwah demikian banyak, butuh untuk ada yang membimbing kita, butuh untuk ada yang memberikan jawaban yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan firman Allah Jalla wa Ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengerti permasalahan-permasalahan tersebut. Maka ini masyarakat rahimahumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini, karena hadis yang berikutnya sangat panjang, sehingga kita cukupkan insyaAllah ta'ala sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan faedah dari apa yang telah kita pelajari dan menambah ilmu kita dan menjadikan kita sebagai seorang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya onani dalam rangka menghindar dari fitnah wanita atau zina? Jazakallahu khairan. Onani atau istimna mengeluarkan mani bukan pada tempatnya. Nah, ini adalah perkara yang diharamkan dan termasuk di antara dosa-dosa yang tidak dibolehkan bagi seorang untuk melakukannya dengan cara apapun. Sebab Allah Subhanahu wa Taala tidak memberikan keringanan dan tidak membolehkan bagi kaum mukminin untuk melompatkan maninya kecuali dalam dua hal. Yang pertama dengan pernikahan, dengan berkumpul dengan istrinya, dan yang kedua dengan al-kasari, dengan mendatangi budak wanitanya. Selain dari itu, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang baik, yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Taala ketika menyebutnya dalam surat Al-Mu'minun, pada akhlak Al-Mu'minun, di antara sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Taala, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang-orang mukmin yang senantiasa memelihara kemaluan kecuali terhadap istri-istri mereka dan kepada budak-budak wanita mereka, maka yang demikian tidak tercela. Allah menyebutkan dua sisi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Taala katakan, barang siapa yang mencari selain dari kedua ini, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka orang yang melakukan secara onan liqadha syahwat termasuk di antara al-adun, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dan ini perbuatan dosa. Ada sebagian yang mengatakan boleh dalam keadaan darurat, ada qaulun batil. Ini adalah pendapat yang batil dan tidak dibangun di atas dalil dari kitab dan sunnah. Lalu apa alternatif? Alternatifnya nikah. Nah, alternatifnya nikah. Apabila telah mampu manis tepaan hukum berbahasa, ia terjawab. Lalu kalau tidak mampu menikah, berpuasa. Puasa syabat. Faman lam yastati fa'alihi bisawm fa'innahu lahu wijah. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, berbanyak puasa, karena itu akan menghancurkan syahwatnya, melemahkan syahwatnya. Nah, maka hanya itu alternatif yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan meninggalkan hal-hal yang dapat menjerumuskan seorang dalam kemaksiatan, menjaga pandangan, memelihara pendengaran, tidak melihat hal-hal yang dapat membangkitkan syahwatnya. Nah, dan tidak mendengarkan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. mendengarkan lagu, mendengarkan suara wanita merdu, ya, dan misalnya ini ditinggalkan semuanya, ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan saya sudah berpuasa sampai puasa jauh, tapi masih. Nah, karena mungkin Anda belum meninggalkan sebab-sebab yang mengantarkan kepada hal tersebut. Jaga pandangan, jaga pendengaran. Nah, fokuskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya punya kesempatan diberikan kemampuan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menikah, menikah, ya, menikah. Bukan yang dimaksud kemampuan di sini bahwa dia harus punya kerja tetap atau semisalnya, tidak. Nah, kemampuan bahwa dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, walaupun apa adanya. Nah, dan dia mampu menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, maka hendaklah menggerakkan untuk nikah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepadanya, dan jangan dia membiasakan dirinya melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, apa hukumnya tolak bala dan apakah ada dalilnya? Mohon penjelasannya. Tolak bala, tolak bala maksudnya tolak musibah, ya. Ada bala mau datang ditolak. Apa hukumnya? Ya, tergantung. Nah, kalau tolak bala dengan cara-cara yang syar'i, maka diperbolehkan. Dengan cara yang syar'i, seperti apa? Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selamatkan kami dari bala ini, ya. Atau dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadhurruhu syaitan hatta yahram manzilihi dzalik. Na'am, barang siapa yang turun ke sebuah tempat maka dia mengucapkan a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan dimudaratkan olehnya suatu apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Ini juga tolak bala, tapi dengan dalil yang syar'i. Nah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan. Nah, maka ini boleh. Ya. Dan terkadang sampai kepada tingkatan syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimaksud dengan tolak bala dalam artian dia mengkhawatirkan akan terjadi suatu bencana dalam yakin bahwa bencana itu datangnya dari penguasa kampung tersebut. Nah, lalu gimana? Buat sajian, ya, bikin nasi kuning, bikin nasi tumpeng, bikin urus macam-macam, sembeli ayam, naam, dan seterusnya. Terus, ya, diperuntukkan kepada penguasa kampung tersebut atau daerah itu. Maka ini syirkun billah azza wa jalla, dan ini tidak diperbolehkan. Nah, Allah Ta'ala, bagaimana ciri-ciri seorang yang baik? Nah, bagaimana ciri-ciri seorang yang baik? Nah, diantaranya apa? Hah? Tumbuh bulu di kemaluan. Nah, hadis Abdullah bin Umar. Apa lagi? Hah? Hah? Mimpi basah. Mimpi basah. Nah, apa lagi? Hah? Apa lagi, Pak? Wanita datang bulan. Apa lagi? Apabila telah mencapai usia 15 tahun. Nah, ciri-ciri seorang yang baik. Bolehkah memakai anting-anting untuk anak bayi yang baru lahir? Anak bayi yang wanita, ya tentunya masa anak yang laki-laki kasih hati-hati. Nah, boleh insya Allah, boleh kan? Apa yang dimaksud dikasih di dalam Islam? Kalau ada, apa hukumnya? Tolong sebutkan dalilnya. Ya memang saya belum pernah membaca atau khusus di dalam kitab nikah, dalam kitab-kitab fikih itu ada bab nikah syirri. Memang ada. Ada nikah hukum, ada nikah syirat, ada. Nah, tapi nikah syirri hanya belum dapatkan dalam kitab-kitab fikih. Namun masyhur di tengah-tengah masyarakat kita istilah nikah syirri. Sehingga barulah hukum butuh untuk didefinisikan. Kalau di dalam bahasa Arabnya, sirri itu kan artinya rahasia. Ya, nikah sirri artinya nikah rahasia, nikah diam-diam. Nah, ya, kalau yang dimaksud nikah sirri artinya diam-diam tanpa wahyu, maka ini pernikahan yang batil. Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun batilun batil. Siapa saja dari wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya, maka pernikahan yang batil, batil, batil. Nah, la nikah illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali harus dengan wali. Apabila terjadi pertentangan di antara para wali wanita, barulah kemudian diserahkan kepada hukuman para penguasa. Apabila sudah tidak ada wali atau tak terjadi tasyayur, fa idza tasyayur fa sultanu wali man la waliya la. Apabila terjadi pertentangan antara awliya wali-wali tersebut, maka sultan penguasa yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Nah, maka ini menunjukkan persyaratan tidak sah pernikahan seorang wanita apabila dia menikah tanpa wali padahal walinya ada. Tidak sah. Ini menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Nah, ya, dia berangkat kuliah di sebuah tempat di daerah. Nah, yang awalnya dia ya tidak mengerti agama, bahkan tidak berjilbab. Akhirnya kuliah di Jawa. Nah, sampai di Jawa mengenal aktivis-aktivis. Ya, jadi ada kajian-kajian Islam di kampus-kampus itu merebak. Akhirnya dia pun ikut. Wah. Maka yang sebelumnya dia tidak mengerti hukum hijab, dia akhirnya mengerti. Tiba-tiba pakai hijab. Nah, pulang ke rumahnya, ya kan? Ya tentunya pemandangan yang berbeda. Yang sebelumnya dia sering luka-luka, tahun berikutnya pulang dalam keadaan berjilbab, bahkan mungkin dia telah berhijab hingga menutup wajahnya. Nah, lalu dia melanjutkan kuliah, ya. Tahun yang berikutnya datang dengan seorang laki-laki. Nah, ibunya kaget tuh. Wanita berhijab kok bawa laki-laki, siapa laki-laki ini? Kata wanita ini suami saya. Luar biasa. Ternyata ustaz yang memfatwakan bahwa na'am boleh menikah tanpa izin dari wali. Jadi nikahnya di tempat kuliah sana. La haula wa la quwwata illa billah. Laki-lakinya berjenggot, ya, celananya diangkat dan tidak menutup mata kaki dan bahkan berjubah pakai gamis. Fitnah, akhirnya fitnah terhadap kaum muslimin. Nah, wanita yang berhijab lagi-lagi fitnah. Nah, wanita sirri katanya. Ya. Kenapa? Karena fatwa ustadznya boleh. Apalagi kalau sebagian mereka dari kalangan kelompok-kelompok radikal ekstrim, ya, yang sampai mengkafirkan orang tua karena tidak bayar kepada kelompoknya. Orang tua tidak dianggap apa-apa sama sekali. Pokoknya ustaz, ya, kalau ustaz sudah menikahkan resmi, nah, subhanallah, ini batin. Assalamualaikumullah. Ada sebagian mereka juga, ya, yang dulunya ini pergaulannya bebas, lalu setelah dia kuliah mengenal kajian Islam, wah ini dia pun berhijab. Nah, dia dapat pertentangan dari orang tua tentunya. Akhirnya dijanjikan oleh ustaznya, kamu tidak usah khawatir, nanti gampang dinikahkan dengan ikhwan, ya, dinikahkan dengan ikhwan. Akhirnya subhanallah terjadi pernikahan di rumahnya, ya, walinya adalah ustaznya menikah dengan seorang ikhwan. Tidak ada saksi sama sekali. Nah, tidak apalagi wali, apalagi wali. Nah, setelah itu, ya, kalau istilah orang Makassar, silayan, lari entah kemana, ya, cari-cari sama orang tuanya, akhirnya ketemu, Allahu musta'an. Nah, dikembalikan ke orang tua. Akhirnya lama-kelamaan kembali seperti sedia kala di zaman jahiliyah. Ya, akhirnya fitnahnya sangat besar, ajaran Quran mengulang. Ya, kadang-kadang ada sebagian buku, subhanallah, pembahasannya, ya, tidak membahas secara ilmiah. Salah satu buku yang ditarang oleh Empal, nah, yang di Jogja itu dalam salah satu bukunya membahas tentang hukum menikah tanpa wali. Dia membaikkan hadis, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, ya, lalu kemudian dibangun di atas hukum dia terhadap hadis tersebut, hadis baik, maka menikah tanpa wali itu apa, menikah dengan wali itu bukan syarat, dan boleh seorang wanita menikah meskipun tanpa izin dari walinya. Hanya menimbulkan kerusakan yang besar, ya, seperti yang disebutkan tadi, nikah sirri. Dan ini masyarakatullah batil. Orang ini tidak mengerti ilmu hadis, tidak mengerti jalan-jalan hadis. Naam, ya, membahas hadis begitu saja, ya, lalu dia menghukum bahwa hadis ini mursal dan seterusnya, tidak mengerti jalan hadis secara rinci. Naam, tidak mengerti hukum al-Imam Bukhari mengatakan hadis itu sahih dan ulama mensahihkan hadis tersebut, lalu kemudian menjadikan itu sebagai dasar bahwa wali bukan persyaratan. Padahal selain dari hadis itu banyak hadis-hadis yang lain. Kalau dia anggap itu baik, padahal itu tidak baik. Itu sahihun jiddan, sangat sahih hadisnya. Nah, tapi begitulah. Ya, kadang-kadang kalau hawa nafsu sudah bermain, maka yang halal, yang haram bisa menjadi halal. Nah, masyarakat Assalamualaikumullah, ini batu pernikahan syirik yang seperti ini. Atau menikah lalu kemudian tanpa di, tanpa walimah. Ya, nah, maka walimah termasuk kewajiban. Awli walau disyak, laksanakan walimah walaupun dengan seekor kambing, artinya dengan apapun. Ya, artinya dengan apapun, sesederhana apapun. Nah, walimah itu tujuannya adalah al-i'dad, untuk mengumumkan pernikahan. Dan itulah yang membedakan antara perzinaan dengan pernikahan yang sah. Wallahu ta'ala a'lam. Arwah diterima taubat seorang yang dia mengambil milik orang lain kemudian bertaubat, apakah taubatnya diterima? Nah, taubatnya diterima, dan diantara salah satu syarat taubat apabila dia mengambil barang dari orang lain, dia kembalikan barang tersebut. Nah, apakah itu berbentuk uang, dia kembalikan uangnya, atau berbentuk barang, dia kembalikan barangnya. Apabila barang sudah tidak ada, maka dia kembalikan yang senilai dengan itu. yang senilai, kecuali apabila orang tersebut menghalalkan, sudah tidak perlu kamu kembalikan, selesai masalah, selesai permasalahan. Tapi kalau dia tidak maafkan, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan. Sampai sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.